Mitra bisnis, pembaca Kompas mempertanyakan iklan segede gajah yang dimuat bertubi-tubi berisi ucapan selamat kepada Menteri ESDM yang mendapatkan anugerah Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden. Di mana pada saat bersamaan, KPK telah menangkap kepala SKK Migas lantaran ketahuan menerima suap dan bahkan ada duit bermiliar-miliar ditemukan di kantor Sekjen Kementerian ESDM. Dia bertanya, masih pantaskah menteri terkait menerima penghargaan jika lembaga di bawahnya terbukti korup? Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali. Mas Effendi, apa komentar Anda soal ini? Ya, secara umum kita harus mengatakan bahwa pemerintahan ini berarti pemerintahan yang katakanlah menilai kinerja dari menterinya atau orang-orang yang dianggap layak menerima penghargaan itu tanpa memperhitungkan tuntutan zaman untuk pemberantasan korupsi. Jadi artinya yang menjadi pertimbangan mungkin hal yang ya seperti berapa lama memerintah, lalu katakanlah kinerja-kinerja yang bisa disebut-sebut dalam konteks besaran-besaran pertumbuhan ekonomi atau pencapaian ekspor atau pencapaian lifting minyak dan lain sebagainya. Padahal kita kan selalu mendengar dari awal bahwa partainya Pak Presiden ini serta dia sendiri itu mengkampanyekan katakan tidak pada korupsi. Bahkan Pak Presiden selalu mengatakan saya berdiri paling depan untuk memberantas korupsi. Jadi kalau Anda atau kita semua memahami penghargaan itu sama dengan penghargaan atas kinerja tanpa peduli apakah di kementerian tersebut ada semangat memberantas korupsi atau ada hal-hal yang bersih dari korupsi misalnya. Mungkin mereka punya ukuran-ukuran sendiri terhadap kinerja ya, tapi kalau kita tahu bahwa di ESDM itu yang namanya dulu BP Migas, sekarang SKK Migas itu bahkan disebutkan paling tidak mesti termasuklah dalam apa yang digambarkan oleh Abraham Samad sebagai kerugian negara sampai 20.000 triliun akumulasinya atau 7.200 triliun setahun. Jadi artinya termasuk hal-hal lain, tapi pastilah dalam konteks tertentu mengenai migas ini. Saya nggak bisa bilang ada deal-deal di dalamnya, tapi mungkin ini adalah semangat dari sebuah outgoing administration ya. Jadi sebuah kepemimpinan yang akan segera meninggalkan pos atau akan meninggalkan pemerintahan itu biasanya di mana-mana suka memberikan macam-macam penghargaan kepada orang lain. Katakanlah sebagai bukti kebaikan hati dengan harapan nantinya juga sama-sama senanglah, sama-sama mengenang masa-masa bersama, kira-kira seperti itu. Memang ini kan terlihat seperti sebuah kebetulan ya. Apa yang terjadi pada ESDM mungkin bisa dilihat sebagai sebuah kebetulan karena ada operasi tangkap tangan KPK. Jadi memang harus lebih hati-hati orang yang akan memberikannya kalau dia punya sensitivitas terhadap pemberantasan korupsi. Tapi ya saya bilang tadi, ini adalah penghargaan terhadap kinerja minus soal pemberantasan korupsi. Ya sudah, terserah mereka, tapi publik akan mencatat bahwa ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan semangat anti korupsi atau pemerintahan yang bersih. Cuma ya kinerja lah, pokoknya ada capaian-capaian dan kita akan segera selesai sama-sama memerintah, ya kita bagi-bagilah kenangan bersama, kira-kira begitu. Saya sih nggak terlalu banyak ya kepedulian saya terhadap penghargaan-penghargaan itu. Apakah kita pernah berpikir bahwa rakyat kita membedakan mereka yang pernah menerima penghargaan dengan yang tidak? Kita biasanya tahu orang menerima penghargaan kalau tiba-tiba dia meninggal dan dibacakan dia pernah dapat 1-2 penghargaan misalnya. Padahal kalau penghargaan itu betul-betul bergengsi, maka orang akan mengenang karya-karya besarnya, lalu perjuangan-perjuangan besarnya, gagasan besarnya misalnya, ditambah juga tentunya dengan semangat anti korupsinya. Saya rasa masyarakat jauh lebih menghargai penghargaan-penghargaan seperti Yap Tian Tin Award atau Bung Hatta Award ketimbang penghargaan-penghargaan yang syarat dengan makna administratif ini ya, karena pernah bersama-sama lalu ya sudah selama berapa tahun memerintah ya dapat penghargaan lah, ya kira begitu. Demikian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Saya Mandariska.